lain ya, hari awak kita gitu, dari betul gitu kan. Tidak impun gen awak itu bener sikap buru ya tinggal di awamnya budak kletik beteng lah bareh di bodasan itu teh nah buru yang mana nyawa anak bangkok nu harari deung hari impun gen awak pantas sing nah ya tulisan dirinya pokoknya ya tulisan pelanggan dirinya teh dokter spesialis kulit jeung duraring gitu tah. Umur setepak ka dokter spesialis kulit jeung duraring. Aya naon jamannya euy? Nganter gitu beraku. Ararane aya naon ku ararane. Budak awewe gelis umur setepak sore-sore ngantri di dokter kandungan. Loba jurik nyilihuri bisi tibeles tului dikakesep malahan bisa parem digegel virus kaya kaya teka tembo tapi ngegorogot hari anjing ngepugupan ngegel teka tembo nah virus mantep mantak ya omen usep ibu gin-gin terutama kudu pipilih lo menulin penting bisi digegel virus iya emang kerajaannya bebaturan nyayo coba contoh nah soalnya budak lelaki kasek umur setepak ka dokter spesialis kulit jeung duraring kenapa dia kenal kayak naon nyepungnya tanya segala mah nganter padanya ararane aya naon ku ararane. Loba ubrut nyilihuri bisi tibeles tului dikekesep malahan bisa paeh digegel virus kudu dijaga gin ingat gin meja dijurik eta budak lelaki teh kasogot parabot mati ulin peting sabab peting loba curing nyilihuri bisi tibalasa tului dikakasa malahan bisa parem digegel virus virus eta nu kudu hati-hati teh ulin peting berat masak ulah sepuluh. ulin peting sabab peting mah loba jurig nyeliwuri heeh. Tuing atuh teh nya nu. Tuing.